Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati-hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan, menambah kita semua petunjuk dan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada pihak tamir masjid dan panitia serta seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diterima amalan salihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diringankan dan dimudahkan kehidupannya di dunia di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kemudian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwalul karim. Kaum muslimin dan muslimat, ya, semoga selalu dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan penting dan bekal yang paling berharga di dalam kehidupan ini, yaitu kita membahas tentang akidah Islam, keyakinan di dalam agama yang dengannya kita hidup dengan kehidupan yang bahagia. Dengan akidah inilah kita ada bekal untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dan dengan akidah ini pula kita ada bekal untuk berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan keyakinan yang dituntut kepada kita semua. Sebab tidak diragukan bahwa hal yang terbesar yang para nabi dan para rasul diutus dengannya, yang merupakan misi dakwah mereka, adalah guna menerangkan keyakinan yang benar. Allah firman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus setiap rasul, pada setiap umat diutus seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Bahkan kitab-kitab yang diturunkan isinya adalah itu, untuk menjelaskan keyakinan yang benar. Al-Quranul Karim seluruhnya tentang hal ini. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Alif Lam Ra, itulah sebuah kitab yang ayat-ayatnya sudah muhkam, Kemudian ayat-ayatnya diperinci dari sisi Allah yang maha mengetahui lagi maha mendalami segala perkara. Apa isinya? Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sesungguhnya aku terhadap kalian adalah pemberi peringatan, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Di alam kubur itu yang akan ditanyakan oleh malaikat. Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan ini tidak akan mungkin dijawab oleh seorang hamba kalau dia tidak mempelajari keyakinan yang benar. Iya. Tidak bermanfaat ikut-ikutan di alam kubur. Harus dia pelajari, diyakini dengan dalilnya. Karena itu di dalam riwayat-riwayat pertanyaan malaikat di alam kubur, di antara mereka yang ditanya, "Man rabbuka?" Dia hanya berkata, "Ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Dia tidak bisa menjawab, padahal di dunia dia ikut-ikutan mengucapkan, tapi di alam kubur dia tidak mampu mengucapkannya. Iya. Dan dengan pembahasan akidah ini pula, itu yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Karena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Allah bersumpah dengan dirinya, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada seluruh dari mereka tentang apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Kata Mula Aliyah di dalam tafsir terhadap ayat, mereka akan ditanya tentang dua hal, tentang apa yang mereka ibadahi, siapa yang mereka ibadahi, dan bagaimana mereka menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Ini pertanyaan pada hari kiamat. Hendaknya disiapkan dari jawabannya dan mempelajari keyakinan yang berasal dari para ulama Islam. Ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Di depan kita ini buku yang sudah kita kaji pada tahun lalu, Pemilau Akidah Salaf, karena dia berisi dari tiga buku. Ada Akidah Imamul Bukhari, ada Akidah Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi, dan ada Akidah Qutaybah bin Sa'id. Iya. Akidah Imam Al-Bukhari sudah kita kaji pada pertemuan tahun lalu. Kita dahulukan penyebutan Akidah Imam Al-Bukhari sebab nama Imam Al-Bukhari itu populer dan dikenal di kalangan kaum muslimin. Dan itu prinsip keyakinan agama yang beliau pelajari dari gurunya yang berjumlah 1000 orang lebih. Dan tidak ada silang pendapat gurunya, semuanya mengajarkan hal yang sama. Ya. Sekarang kita bandingkan akidah Imam Al-Bukhari dengan akidah guru Imam Al-Bukhari yang kita akan bahas pada kajian kali ini, yaitu akidah Imam Qutaybah bin Sa'id Al-Balqi. Imam Qutaybah bin Sa'id ini guru Imam Al-Bukhari. Maka kita akan ketemukan bahwa di dalam akidah mereka, dari keyakinan Islam yang mereka ajarkan, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada silang pendapat. Iya. Tidak ada perbedaan. Inilah keindahan seorang mempelajari ilmu akidah. Dan harus diambil dari sumbernya yang benar, sebagaimana yang kita akan baca di dalam buku ini. Karena akidah Islam itu sumbernya sudah bisa dipastikan, sumbernya jelas, ciri-ciri dan karakternya juga terang. Iya. Buku-buku yang memuat kandungan akidah yang murni, bersih, sehingga hari ini masih terjaga, teriwayatkan Iya. Jadi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Di pendahuluan di halaman ketiga saya sebutkan bahwa Imam Qutaybah bin Sa'id, nama lengkapnya Abu Raja, kunyanya Abu Raja, namanya Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tariq bin Abdullah Al-Balqi Al-Baglani. Iya. Al-Thaqafi. Beliau maula di Bani Thaqifah. Mungkin banyak orang yang belum mengenal Imam Qutaybah bin Sa'id. Ya, kalau disebut Imam Ahmad kenal, Imam Al-Bukhari kenal ya, Imam Muslim kenal. Ya, ada nama-nama yang dikenal di negeri kita. Ya. Ini perlu diketahui bahwa Imam Qutaybah bin Sa'id ini, dia adalah seorang imam yang merupakan guru banyak imam yang kita kenal. Imam Ahmad itu murid Qutaybah bin Sa'id, Imam Ahmad. Iya. Imam Al-Bukhari murid Qutaybah bin Sa'id. Imam Muslim murid Qutaybah bin Sa'id. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Semuanya murid Qutaybah bin Sa'id. Ibnu Majah ada kitab kita di referensi umat Islam, ada namanya Kutubus Sittah ya. 6 buku yang merupakan sumber periwayatan hadis-hadis Rasulullah. Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6 buku. Ya. Ada 6 buku. Dan subhanallah, 6 penulis buku ini semuanya meriwayatkan langsung, berguru langsung dari Qutaybah bin Sa'id. Kecuali Ibnu Majah. Beliau menyebutkan hadis-hadis Qutaybah tapi dengan perantara. Dengan perantara. Karena Imam Qutaybah bin Sa'id ini adalah imam yang terpercaya di tengah umat Islam. Karena itu kata Ibnu Hibban, kana minal mutqinina fil hadis wal mutabahhirina fis sunan wal bihadiha. Qutaybah ini dari imam yang sangat mutqin, sangat kuat dan kokoh hafalannya menghafal hadis-hadis. Iya. Orang yang sangat mendalam dan meluas di dalam sunnah dan mengamalkan sunnah. Dan beliau digelari sebagai Syekhul Islam, ahli hadis, imam, thiqah, perawi Islam. Maka tidak diragukan bahwa kedudukan beliau sangatlah agung di tengah umat Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 149 Hijriah. Ada yang mengatakan 148 dan beliau wafat di tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Ini dari ulama abad kedua atau ketiga Hijriah. Jadi kalau kita lihat Qutaybah ini dia mengambil dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi. Antara dia dan nabi cuma 3 orang saja. Qutaybah bin Sa'id. Ya. Jadi sekarang kalau Imam Qutaybah menukil tentang keyakinan di tengah umat Islam yang dipelajari, diwarisi dari nabi, maka itu nukilannya nukilan yang sangat dipercaya. Iya. Apalagi keistimewaan buku ini, Qutaybah bin Sa'id itu menukil kesepakatan ulama yang beliau jumpai. Akidah dari Qutaybah bin Sa'id ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Al-Hakim di dalam kitabnya Syiar Ashabil Hadis. Itu yang kita sebutkan di halaman 11 ya, di buku ini. Baik. Ini karena waktu kita agak sempit untuk sesi pembahasan akidah. Jadi bagi saya ini kita hanya punya waktu 2 hari saja. Hari ini dan besok. Ya, 2 hari bukan 2 hari penuh ya. Waktunya jam 10 sampai jam 12 kurang 1.4. Berarti 1 jam 45 menit. Itu pun insya Allah setiap 45 menit saya selingi dengan tanya jawab 5 menit. Supaya menjaga kondisi hadirin tetap stabil. Tidak ada yang terlalu khusyuk. Kemudian kita lanjutkan pada duhur ya. Belajar duhur kita lanjut sedikit. Mungkin 45 menit atau 1 jam. Jadi ini sudah 3 jam. Besok juga 3 jam. Ini sebenarnya untuk pembahasan-pembahasan akidah kita perlu waktu lebih banyak daripada itu untuk uraian-uraian. Ya. Hanya saja saya akan ringkas dari pembahasan-pembahasan. Insya Allah kita akan selesaikan materi dari buku ini. Ya, walaupun dengan ringkas dan pemaparan dalil yang mencukupi pembahasan, dan kita berharap pembahasan kita di kitab ini kita keluar dalam keadaan mengenal akidah yang berjalan di tengah para ulama salaf yang terdahulu. Seakan-akan kita hidup di masa antara kita dan Nabi itu ya hanya 2 atau 3 generasi saja. Dan kita bisa merasakan keindahan dari akidah mereka di masa itu. Nah, baik. Kita akan mulai baca dari halaman 11. Ya, kaidah dalam buku ini kalau ada judul di atas antara 2 kurung, ya, kurung persegi antara 2 kurung persegi. Itu antara 2 kurung persegi itu dari saya. Saya menambahkan judul-judul untuk memudahkan pemahaman. Kemudian di akhir setiap halaman itu ada tertulis pembahasan. Pembahasan itu uraian inti-inti penekanan di dalam akidah yang kita akan fokus membahasnya, menjelaskannya. Nah, ini di pembahasan ini juga itu berasal dari saya. Saya membuat poin pembahasannya sebagai kesimpulan. Antara judul dan pembahasan, itulah semuanya murni huruf per huruf dari nukilan bukunya. Ya. Ada teks Arabnya, ada terjemahannya. Baik, kita mulai. Imam Abu Ahmad Al-Hakim. Abu Ahmad Al-Hakim ini nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Ishaq. Al-Hakim lebih dikenal dengan nama Al-Hakim Al-Kabir. Sebab Al-Hakim ada 2, ada Al-Hakim ini, Al-Kabir, dan ada Al-Hakim Al-Kabir. Yang biasa kita baca di dalam buku-buku hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, ini bukan Al-Hakim ini, itu Al-Hakim yang satu lagi. Itu namanya Muhammad bin Abdullah Ibn al-Bayyi, Abu Abdullah al-Hakim, lain lagi itu. Yaitu di apa namanya, di generasi 2 tingkat di bawah ini. Ini lebih tinggi, Abu Ahmad al-Hakim ini. Abu Ahmad al-Hakim berkata, saya mendengar Muhammad bin Ishaq al-Thaqafi. Ini salah seorang imam yang terpercaya. Beliau berkata, saya mendengar Abu Raja Qutaibah bin Sa'id berkata. Jadi antara Abu Ahmad Al-Hakim dan Qutaibah cuma 1 orang saja. Iya. Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi berkata. Inilah keindahan ilmunya umat Islam. Umat Islam itu bukan asal ngomong saja. Mereka kalau menyampaikan hadis harus tahu hadis itu dari mana kamu dapat. Iya. Karena itu kalau ada yang berkata Rasulullah bersabda begini, itu besar sekali masalahnya di masa itu. Tidak langsung diterima siapapun dia. Akan ditanya, kamu dengar hadis itu dari siapa? Kalau dia sebut nama gurunya yang menyampaikan hadis itu, maka gurunya tersebut diperiksa. Dia ini orangnya bagus hafalannya kah, dipercaya agamanya, ya. Diperiksa lagi. Kalau gurunya sudah dikenal, ditanya lagi ke gurunya, ini gurumu mengambil dari siapa? Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu sanad namanya, yang merupakan keistimewaan umat Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan asas ilmu ini. Kata beliau, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian wahai sahabat, kalian akan mendengar dariku. Dan nanti akan datang generasi, mereka mendengar dari kalian, akan datang lagi generasi, mereka mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Ini silsilah sudah dituntunkan oleh Nabi, akan bersambung penyampaian hadis itu. Iya. Maka sekarang ini dengan masa semakin canggihnya telekomunikasi, hubungan, ya, terlalu banyak hadis-hadis palsu beredaran. Kalau ada yang ingin menyampaikan suatu kebaikan, dia tulis saja Rasulullah bersabda. Jadi tidak boleh ya berdusta atas nama Nabi. Jangankan hadis, satu hadis penuh, sepotong kalimat saja disandarkan kepada Nabi, Nabi tidak mengucapkannya, maka itu dusta atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ya, kalau ada yang menyampaikan hadis, tanya, hadisnya dari mana? Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang meriwayatkan? Kalau sudah jelas rawi-rawinya, diperiksa lagi. Ini semuanya rawinya dipercaya atau tidak? Nah, itu semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya, itulah yang dikatakan sebagai ilmu hadis. Ya. Dan ilmu hadis ini yang banyak manusia tidak mengenalnya. Tapi yang ahli dibilang itu dari masa ke masa tetap ada. Hingga di hari ini. Baik. Jadi Qutaibah bin Sa'id berkata, "Hada qaulul a'immati al-ma'khudi fil Islam was sunnah." Terjemahannya, ini adalah ucapan para imam yang dipegang dalam sunnah, dalam Islam dan sunnah. Ya. Saya garis bawahi dua pembahasan di sini. Yang pertama, pijakan pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Ini ucapan Qutaibah menyiratkan kepada kita bagaimana pembahasan akidah itu di kalangan as-salaf. Jadi mereka kalau ingin belajar akidah, para as-salaf itu, mereka tidak baca Al-Quran sendiri, baca hadis sendiri, disimpulkan keyakinannya tidak. Tapi dia duduk mengambil dari guru. Iya. Gurunya menyampaikan dalil dari akidah yang dia sampaikan. Kemudian gurunya menerangkan bahwa akidah ini dengan dalilnya saya terima dari guruku lagi. Guruku menerima dari sahabat-sahabat dari Nabi. Perhatikan. Kira-kira kalau seperti ini akidahnya terjamin atau tidak? Ini sangat terjamin, sangat murni dan suci akidah itu. Iya. Itulah akidah umat Islam. Akidah umat Islam. Seperti itu jalurnya. Maka sekarang ini kalau ada yang berbicara tentang akidah dan tidak menempuh jalur yang seperti ini, itu sudah diketahui itu akidah tidak benar. Iya. Akidah yang tidak benar. Jangankan imam, jangankan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak berucap pembahasan akidah dari dirinya sendiri. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman tentang nabinya, "Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Semuanya dengan wahyu. Ya. Inilah yang diwariskan kepada kita. Turun dan akhirnya itu terjaga. Karena Allah telah menjamin dijaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menjaga dzikir ini dan kami akan menjaganya. Ya. Dan ketika disebutkan akidah Nabi Ibrahim yang lurus, maka Allah firman, "Faja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibih." Maka Allah jadikan kalimat akidah tauhid ini sebagai akidah yang kekal, tetap di tengah keluarganya. Jadi akidah akan terjaga, terpelihara. Sisa kita perlu tahu mana jalannya mempelajari akidah itu. Dari mana sumbernya? Harus tahu jalurnya. Oh, mau pelajari akidah yang benar, saya ingin berakidah yang benar, tapi dia enggak tahu sumbernya, jalannya untuk mengambil akidah tersebut. Iya. Ini yang kadang banyak dari manusia tidak diberi taufik oleh Allah menapaki jalan yang lurus karena dia tidak menemukan jalan yang lurus itu. Padahal jalannya jelas. Dari dulu sudah diketahui. Hingga hari ini buku-buku yang memuat akidah salaf semuanya terjaga, terpelihara. Iya. Jadi sekali lagi, akidah itu sebagaimana umumnya ilmu agama itu tidak dipelajari otodidak. Ya. Sebagian orang menyangka dia cukup baca buku, kemudian mengkaji dari tulisan-tulisan, lalu dia bisa menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan ilmu agama, khususnya di pembahasan akidah. Ini jalur enggak benar. Imam Al-Bukhari yang sedemikian cerdasnya dan hafalannya yang luar biasa. Ya, Imam Al-Bukhari enggak sama kita ya. Kita diperdengarkan satu hadis 100 kali belum tentu kita hafal. Ya. Imam Al-Bukhari diperdengarkan 100 hadis satu kali langsung hafal beliau. Bersamaan dengan itu gurunya lebih 1000 orang berguru, tidak baca sendiri. Dia tidak berkata kepada gurunya, mana bukumu, sini saya hafal. Tidak. Datang ke guru, diambil hadis itu satu persatu, duduk bersama murid-murid. Sebab itu memang jalan di dalam belajar. Iya. Imam Al-Bukhari menukil akidahnya sebagaimana yang telah kita bahas dari 1000 guru lebih, dan subhanallah kelihatan kesucian dan kemurnian akidah itu. Tidak ada seorang pun dari gurunya yang berbeda pendapat di dalam hal itu, bersilang pendapat. Itulah kebenaran. Iya. Karena ciri Al-Quran seperti itu. Allah firman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, memperhatikan Al-Quran. Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, mereka akan temukan banyak silam pendapat di dalamnya. Tapi tatkala Al-Quran ini datangnya dari Allah, tampak sekali bagaimana keindahan Al-Quran. Sebagian ayatnya menafsirkan yang lainnya, sebagian ayatnya mempertegas makna yang lain, saling menguatkan. Itulah Al-Quranul Karim. Akidah yang benar seperti itu. Karena itu ciri akidah yang benar, saya simpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, akidah yang benar itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bukan dari inspirasi, dari hasil pemikiran, hasil ijtihad, bukan pula dari warisan leluhur nenek moyang. Iya. Tapi dia diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akidah yang benar itu diwarisi dari para as-salaf, terwarisi. Karena Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para imam yang lainnya, mereka tidak ada yang bersendirian membuat akidah sendiri. Tapi mereka nukil dari guru-guru dan ulama sebelum mereka. Dan ulama yang merupakan guru mereka menukil lagi dari guru-guru mereka. Terus bersambung sampai kepada para sahabat, dan sahabat mengambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu akidah yang benar terwarisi dari para as-salaf. Karena ini adalah hal yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedudukan para sahabat, murid-murid sahabat, dan murid-muridnya sahabat. Tiga generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Qutaibah bin Sa'id, jalur pengambilan akidah beliau dari tiga generasi ini bersambung. Ya. Dan ini keistimewaan akidah Kutiba bin Said yang kita akan baca. Nah, kemudian dari ciri akidah yang benar, akidah yang benar itu mencocoki fitrah manusia, mencocoki fitrah. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah Allah yang fatar an-nasa alaiha. Itu adalah fitrah yang Allah membuat manusia difitrahkan di atasnya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwilanihi aw yunaffiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang merubahnya dari fitrah itu. Orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi Nasara atau menjadi Yahudi atau menjadi Majusi. Dan disebutkan orang tuanya yang membuat dia menjadi Islam. Nah, karena memang asal fitrahnya adalah apa? Islam. Ya. Kalau terjadi perubahan itu perbuatan orang tuanya. Orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Maka akidah yang benar itu sejalan dengan fitrah manusia. Iya. Kemudian dari ciri akidah yang benar, yang kelima, akidah yang benar itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi perlu dipahami ya, bahwa akal itu tidak ada hak di dalam membuat akidah. Akal itu. Akal di dalam akidah kita dan di dalam syariat Islam ini dipakai untuk memahami. Makanya kalau dia punya akal yang sehat, pemahaman yang benar, maka pemahamannya itu tidak mungkin bertentangan dengan akidah yang benar. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ini akidah benar lalu bertentangan dengan akal, maka di sini ada dua kemungkinan. Mungkin akidah yang dia pelajari itu salah, dan mungkin akalnya yang tidak sehat. Akalnya yang tidak sehat. Kalau akidah yang dia pelajari itu benar, dan akalnya adalah akal yang sehat, maka tidak akan terjadi pertentangan. Maka ini lima ciri umum seorang mempelajari apa? Mempelajari ilmu akidah. Ya. Mempelajari ilmu akidah. Siapa saja yang ingin mengambil akidah harus dia penuhi lima syarat ini. Adapun yang hanya masuk di pembahasan akidah, dia nukil dari tokoh-tokoh filsafat, dari filsuf, dia nukil bukan dari para asalah, ini sudah kekeliruan yang awal. Ya. Dasar pijakan yang menyimpang sudah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW, selain jalan kaum mukminin. Ya. Perhatikannya dua yang diajak. Orang yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Jalan para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para salaf itu sudah jelas. Ini jalannya kaum mukminin. Kalau tidak dia ikuti, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wanuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masira. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ingat, mengikuti pemahaman para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dalam berakidah itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi dia adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Dan kewajiban mengikuti jalan as-salaf ini adalah hal yang disepakati oleh ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. Jangan ada orang yang di belakangan dia baru lahir kemarin, lalu dia berkata, oh siapa salaf itu? Siapa yang mewajibkannya? Baru lahir kemarin. Gimana kamu? Ya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu para ulama bersepakat. Ibnu Qudamah sudah menukil kesepakatan di dalam bukunya Damut Ta'wil. Ibnu Qudamah ini imam dalam ahli fikih, ya. Semua orang kenal dengan bahas fikih itu, kenal Ibnu Qudamah. Ya, sebab Ibnu Qudamah ini unik. Rahimahullah. Beliau itu hafal ucapan para ulama yang berada di masanya, masa setelahnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau berkata ulama sepakat, diterima atau tidak ucapannya Ibnu Qudamah? Diterima, sebab dia hafal ucapan-ucapan para ulama dari masa ke masa. Iya. Dan Ibnu Qudamah menukil kesepakatan di pembahasan ini. Kata beliau di dalam kitabnya Damut Ta'wir, nasnya, waqad sabata wujubu ittiba'i salaf bin nafsi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata Ibnu Qudamah, telah tetap, telah kukuh kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Dan ini pula yang dinukil oleh Syekhul Islam setelahnya di Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149. Beliau berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qubul dhalika bi ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan para as-salaf, bernisbat kepadanya, merujuk kepadanya. Tidak ada aib dalam hal ini. Bahkan wajib diterima menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Hanya saja kita tidak mengenal. Banyak orang tidak mengenal jalan as-salaf. Dulu itu di masanya para sahabat. Iya. Istilah yang mereka pakai, as-sawadul a'ram. Kalau ada yang buat pendapat baru, para sahabat tidak berucap seperti itu, maka akan dikatakan ini orang menyelisihi jalannya mayoritas kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin itu para sahabat. Tapi kalau sekarang mayoritas itu siapa? Mayoritasnya orang-orang yang tidak mengikuti jalan as-salaf. Bagaimana bisa menjadi apa? Menjadi rujukan. Maka ini yang harus diperbaiki cara dan metode di dalam mempelajari akidah. Karena itu perhatikan ya, Qutaibah bin Said di sini. Iya. Ini jalannya para salaf dalam belajar. Ketika dia menukil pembahasan akidah, dia tidak berucap dari diri saya sendiri. Akidah itu begini menurut saya. Menurut hemat saya begini, menurut pendapat saya begini, menurut inspirasi saya begini, atau hasil ijtihad saya begini, tidak ada. Tapi mereka menukil dari ulama sebelumnya. Ya. Dia tunjukkan akidah ini terwarisi sampai kepada Nabi. Karena itu beliau berkata, hadza qaulul a'immah al-ma'khudi fil Islam was sunnah. Ini ucapan para imam yang diterima ucapannya, diambil ucapannya, dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah. Pembahasan yang pertama. Yang kedua yang saya garis di bawah ini, di sini ada pembahasan keagungan uraian akidah Qutaibah, akidah Imam Qutaibah yang berasal dari para imam kaum muslimin. Sini penekanannya bahwa kita mempelajari akidah Qutaibah bin Sa'id ini bukan sembarangan. Sebab di sini Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala, beliau menukil kesepakatan ulama. Jadi seluruh yang beliau sebutkan di sini itu dari hal yang disepakati oleh para ulama yang beliau kenal dari ulama Islam di masanya. Ya. Itu bukan seluruh ulama ya. Orang yang berilmu, yang menyimpang akidahnya misalnya, sudah keluar dari jalur lurus. Ya. Di masa Imam Qutaibah sudah mulai muncul sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Tapi itu tidak dianggap. Yang beliau anggap adalah apa? Yang diambil ucapannya, dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah. Dia teguh di atas Islam dan di atas sunnah. Kedua ketentuannya. Dua syaratnya. Iya. Dua syaratnya. Jadi di sini dari keistimewaan akidah ini menukil kesepakatan ulama. Menukil kesepakatan ulama. Dan ini sudah dipahami seperti itu oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menukil akidah Qutaibah bin Sa'id ini di dalam bukunya Al-Ulu lil 'Aliyyil Ghaffar. Di buku Imam Adz-Dzahabi beliau kumpulkan dari akidah para ulama terdahulu tentang sifat ketinggian Allah di atas langit. Iya. Di antara nukilan, beliau nukil dari Imam Qutaibah di buku ini. Setelah itu Adz-Dzahabi berkata, "Fahada Qutaibah fi imamatihi wa sidqihi, faqad naqala al-ijma' alal mas'alah. Kata beliau, ini Imam Qutaibah. Ini Qutaibah bin Sa'id yang dikenal keimamannya dan dikenal kejujurannya. Qutaibah bin Sa'id telah menukil kesepakatan dalam masalah ini. Nah, ini maksudnya kesepakatan ini yang kita baca sekarang. Ini kesepakatan ulama beliau nukil. Jadi menunjukkan pentingnya akidah Qutaibah bin Sa'id ini untuk kita pegang. Dan para ulama itu kalau bersepakat di atas sesuatu, tidak mungkin mereka bersepakat di atas apa? Kebatilan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku itu tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Tidak pernah bersepakat di atas apa? Kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, tidak mungkin itu sesat. Dan umat kalau bersepakat tidak mungkin tidak ada dalilnya. Itu dari cerita yang dikatakan kesepakatan kemudian tidak ada dalilnya. Ya. Seluruh hal yang benar itu pasti ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini ucapan para imam yang diambil ucapannya dalam Islam dan Sunnah. Ini sebenarnya ada pelajaran-pelajaran lain ya di sini. Di antara pelajaran lain juga kita melihat ya bagaimana metode Qutaibah itu memilih guru, dia mengambil dari imam. Iya. Jadi guru yang dia belajar darinya itu guru yang dikenal dengan keislaman dan sunnah. Bagus dia berpegang dengan keislamannya dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan orang yang tidak berada di atas sunnah, beramal tidak dengan petunjuk Nabi, beramal dengan tidak petunjuk Nabi. Iya, karena itu syarat guru itu kalau kita berguru kepada siapapun, guru itu hendaknya memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, guru ini lurus akidahnya, akidahnya lurus, akidah yang memang jelas dari Al-Quran dan Sunnah dipertanggungjawabkan. Ya, dan si guru ini jelas dia mengambil akidahnya dari siapa ke siapa. Nah, kemudian yang kedua, manhaj, metodologi berpikirnya juga adalah lurus, istiqamah. Yaitu dia berada di atas jalan as-salaf. Ini ketentuan yang kedua. Dan ketentuan yang ketiga, guru itu adalah seorang yang gemar menasihati umat. Dia cinta kebaikan untuk umat, cinta petunjuk untuk umat. Orang yang jauh dia dekatkan, orang yang menyimpang dia ambil ke jalan yang lurus, orang yang keliru dia ingatkan dengan cara yang baik. Itu namanya punya nasihat ya, terhadap umat. Seriusan terhadap umat, bukan orang yang mencari ketenaran untuk dirinya atau mengumpul dunia untuk dirinya. Bukan pula orang yang gemar berbuat keributan di tengah manusia, mengadakan perpecahan di sana sini. Bukan itu sifat dari guru yang diambil ilmu darinya. Maka ini tiga kriteria yang berjalan di tengah para ulama. Karena itu ya, Imam Qutaibah ini selektif dalam mengambil guru. Yang meriwayatkan hadis di masa itu banyak. Yang meriwayatkan hadis. Jadi mereka memilih. Ya, mereka memilih. Karena itu kata Ibnu Sirin, ya, dulu kata Ibnu Sirin, sebelum terjadi fitnah, maksudnya sebelum muncul pemikiran-pemikiran yang keliru, dan ini Imam Ibnu Sirin dari pemuka Imam Tabi'in, berarti dari murid-muridnya sahabat. Beliau menghikayatkan bahwa dulu kanu la yas'aluna lil isnad, dulu mereka tidak tanya tentang sanad dari mana kamu ambil, pada siapa kamu belajar. Dulu mereka enggak tanya. So mereka anggapannya kami ini hidup dengan para sahabat. Kami di masa para sahabat. Jadi kalau ada yang menyampaikan hadis, ya sudah mereka terima, itu berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu muncul orang yang menyimpang, keluar dari jalan yang lurus. Oh, rupanya ada yang berbahaya. Maka kata Ibnu Sirin, maka mulailah manusia ditanyai, kamu mengambil dari siapa? Maka dilihat kalau dia ahli sunnah, diambil haditsnya. Kalau dia dari ahli bidah, tidak diambil haditsnya. Iya. Maka di jalan, sudah berjalan di masa itu. berjalan di masa itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Karena itu kata para ulama, inna hadzal ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat, kalian ambil agama kalian dari siapa? Harus bagus dan dipercaya. Betul dari keagamannya. Dan perhatikan sifatnya ya. Dia komitmen di atas Islam dan sunnah. Ini dua sifat. Berpegang dengan keislamannya. Dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya di sini. Kenapa tidak dikatakan Islam saja? Kenapa harus ada tambahan sunnah? Iya. Nah di sini harus kita paham ya. Bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Non muslim ketika dia mendapat hidayah kepada Islam, itu hidayah menuju kepada jalan. Dia sudah masuk Islam, itu hidayah, dapat hidayah. Dapat hidayah. Begitu dia berjalan di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua. Jalan Islam memang sudah jelas lurus ya. Tapi di kanan dan di kiri jalan itu ada ujian dan cobaan. Ada pintu-pintu terbuka. Ada syaitan yang menyuruh, ayo lewat sini, lewat sini. Maka dia perlu hidayah yang kedua supaya teguh di atas apa? Jalan Islam ini. Itulah sunnah namanya. Itulah sunnah. Ya. Karena itu salah seorang imam, Abu Aliyah, beliau berkata, saya diberi oleh Allah dua nikmat. Saya tidak tahu yang mana yang paling besar dari dua nikmat itu. Nikmat yang pertama, saya dijadikan sebagai seorang muslim. Dan nikmat yang kedua, saya dijaga oleh Allah tidak menyandang pemikiran khawarij. So, kalau pemikiran khawarij, ini keluar dari apa? Keluar dari sunnah. Jadi mereka anggap ini nikmat yang sangat besar. Iya. Karena itu, setelah seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia belajar dari akidah ahli sunnah, belajar dari buku-buku para as-salaf yang mereka nukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ambil riwayat dari Nabi, begitu luar biasa. Dan ini jangan dianggap ya, mungkin ada yang bertanya ini Qutaibah bin Sa'id meninggalnya kan tahun 240 Hijriah. Iya. Tahun 240 Hijriah. Sekarang orang yang di masa sekarang, dari siapa mereka mengambil? Langsung ke Qutaibah begitu. Iya. Kalau dari sisi buku sudah ada bukunya Qutaibah, langsung pun tidak ada masalah. Sebab ini sudah diapa? Sudah terjaga. Tapi bersamaan dengan itu, ya, kita mempelajari buku yang seperti ini, itu kita punya sanad bersambung dari guru kita mengambil dari gurunya, gurunya bisa mengambil dari gurunya, sampai kepada Qutaibah bin Sa'id. Ya. Sampai kepada Qutaibah bin Sa'id. Lebih daripada itu, isi dari buku ini, pemahamannya itu dipahamkan. Dan itu pun bersambung dari gurunya. Jadi tidak ada yang luput, subhanallah, ilmu di tengah umat Islam ini. Karena itu terjaga. Maka kalau ada yang keluar dari jalan yang lurus, itu kelihatan bagi para ulama. Iya, tampak dengan jelas. Tampak dengan jelas. Dari penjagaan Allah terhadap akidah Islam. Sama dengan penjagaan terhadap Al-Quran. Perhatikan Al-Quranul Karim ya. Hingga hari ini terjaga. Ya. Sampai bacaan ini dipanjangkan, ini dipendekkan. Ya. Berhentinya di sini, di sana. Itu semuanya ada riwayat-riwayatnya. Riwayat-riwayatnya. Ya. Dan itu kita ambil dari guru. Memang banyak kaum muslimin, kadang mereka membaca Al-Quran biasa saja ya. Umumnya seperti itu ya, dia baca Al-Quran. Bacaan kita kan di Indonesia itu dari jalur khas meriwayatkan dari Afif. Ya. Ini salah satu dari 7 jalur qiraat yang terkenal. Masih ada jalur yang lain. Ada qiraat asyar lagi, ada 10 jalur lagi. Ini salah satu jalur. Di jalur kita itu ada 2 riwayat. Ada riwayat panjang, ada riwayat pendek. Itu bahasa globalnya ya. Kalau bahasa orang ahli qiraatnya, ada dari jalur Syatibiyah, ada dari jalur Tayyibatun Nasyr. 2 jalur. 2 jalur ini saja beda kita membacanya. Iya. ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ya. Kalau di apa namanya? Di jalur syadidiyah misalnya dibaca 4 harakat, di jalur thayyibatun nasyat hanya dibaca 2 harakat. Ya. Baca 2 harakat. Dan ini diambil dari siapa? Diambil dari guru baru bisa tahu. Ya. Karena itu ilmu tajwid itu ilmu mendekatkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, mendekatkan. Kalau mau tahu bacaan Al-Quran yang sebenarnya, dia baca dari guru. Iya. Dan itu yang kita lakukan dalam menuntut ilmu. Iya. Ketika kita setor hafalan ke guru, guru kita ini, dia sudah pernah setor hafalannya 30 juz dari gurunya juga. Gurunya juga seperti itu, diambil dari gurunya. Gurunya dan kepada gurunya. Sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, Nabi menyetornya kepada Jibril juga seperti itu. Jibril mengambilnya dari Allah seperti itu. Itu bacanya umat Islam. Supaya kita kenal saja. Ini agama adalah agama yang kita dimuliakan dengan penjagaan di dalamnya. Jangan ada yang berbicara sembarangan. Iya. Ilmu agama itu semuanya dengan dalil. Semuanya dengan jalur pengambilan yang jelas. Iya. Hal-hal yang tidak jelas itu bukan sifat dari ilmu agama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggariskan agama itu seperti itu. Beliau bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu 'anha illa hal." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sebuah cahaya yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya. Malamnya sama dengan siangnya. Ya, karena itu kata Nabi, tidak ada yang menyimpan darinya kecuali dia binasa. Sudah jelas terang, dia menyimpan lagi pasti akan apa? Akan binasa. Dan ini juga memberikan kepada kita keindahan Islam ini, rahmat Allah kepada kita semua. Subhanallah, orang mau belajar agama itu mudah. Mudah belajar agama. Sisa dia cari jalur yang benarnya, diambil dari guru, dia pelajari, dia dengarkan dalilnya, enak beragama. Nah seperti sebagian orang, sekarang kalau beragama itu, dia harus jenius dulu, bisa berijtihad sendiri, bisa mendebat gurunya. Kalau dia sudah pandai mengalahkan gurunya, dia baru bisa dia berakidah. Nah, sebagian orang ya, kalau sudah masuk di pembahasan akidah, disuruh debat dulu, dikosongkan dulu. Dan seperti itu cara beragama. Ya. Kita tidak dibebani oleh Allah memikirkan jalan kita sendiri. Kalau kita ibu-ibu setiap orang disuruh mencari jalannya sendiri, akan hancur manusia, beribut, bertengkar. Ini mengaku dirinya jenius, besok akan ada yang mengalahkannya. Tapi agama tidak seperti itu. Agama itu jelas, terang. Karena itu pernah datang kepada Imam Malik, seorang lelaki. Orang ini ahlul bidah. Dia berkata, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Ya. Kata Imam Malik, "Baik. Kalau saya kalah, apa kewajiban saya?" Kata orang ini, "Kalau kamu kalah, kamu ikut saya." Baik, kata Imam Malik, "Kalau misalnya saya ikut kamu, datang lagi orang ketiga, mendebat kita berdua, kita kalah. Apa yang kita lakukan?" Kata orang itu, "Kita ikut dia." Ya. Kata Imam Malik, "Kalau begitu silahkan kamu pergi. Kamu ini orang yang ragu terhadap agamamu. Adapun saya, agama saya sudah jelas. Ya. Kamu ini senang pindah-pindah agama. Ya. Kamu cari agama, kamu orang bingung. Kalau saya tidak bingung," kata Imam Malik. Ya. "Saya tidak bingung. Agama saya sudah apa? Sudah jelas." Nah itulah nikmatnya seorang beragama. Mudah beragama itu. Imam Malik mengambil dari guru-guru. Ya. Guru-gurunya mengambil dari gurunya para tabi'in. Tabi'in mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik sendiri itu dihitung muridnya tabi'in. Sebab Malik punya riwayat dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Antara Malik dan Nabi cuma 2 orang saja. Iya. Cuma 2 orang. Dan akidah Imam Malik sampai hari ini dinukil juga. Ada akidah Imam Malik. Dinukil oleh ulama Malikiyah. Akidah Imam Syafi'i ada. Akidah Imam Ahmad ada. Akidah Abu Hanifah ada. Dan kita ketemukan akidah para imam ini semuanya sama. Satu. Tidak ada silam pendapat. Nah, inilah pentingnya kenapa kita baca buku-buku akidah dari sumber aslinya. Kita baca dari uraian para imam itu sendiri. Kalau kita sudah baca akidah Imam Bukhari, besok kita baca akidah Qutaibah, lusa kita baca akidah Imam Ahmad, kemudian kita baca lagi akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Al-Muzani, akidah Imam Abu Hatim, ya, ternyata semuanya sama. Maka ini akan memberikan apa? Keteguhan di atas akidah yang benar. Inilah kemudahan di dalam mempelajari akidah as-salaf. Baik, sebenarnya banyak hal ya di pendahuluan. Sebenarnya pembahasan kita ringkas ya. Saya lanjut ke halaman 12. Kata Imam Qutaibah rahimahullah, ini saya beri judul Ridha kepada ketentuan Allah. Kata Imam Qutaibah, Ar-ridha bi qada'illah wal-istislamu li amrihi was-sabru ala hukmihi. Dari ucapan dan akidah para ulama yang disepakati, dan ucapan mereka dipegang dalam Islam dan Sunnah, Ar-ridha bi qada'illah, ridha terhadap ketentuan Allah, dan berserah diri kepada perintahnya serta bersabar kepada hukumnya. Ini tiga hal. Sudah saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena seorang muslim itu sifatnya dia ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena itu para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mereka itu radu anhu, mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da qata'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Seorang akan merasakan lezatnya iman kalau dia ridha Allah sebagai rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Iya. Ridha terhadap ketentuan Allah. Datang-datang ya, masalah ketentuan Allah, masalah takdir, ini pembahasan khusus. Akan diuraikan oleh Imam Qutaibah. Kita akan uraikan di tempatnya. Cuma di sini ridha, ini satu pembahasan, sebenarnya cakupannya luas. Iya. Dan ini diingatkan bahwa seorang muslim, itu keadaannya. Pada apa yang Allah tentukan, dia ridha di dalamnya. Apa itu ridha? Ridha itu dia terima penuh. Ya. Di dalam hatinya tidak ada penolakan. Ya. Ada kayak memberontak sedikit saja, itu tidak ada di dalam hati. Jadi ridha ini tingkatan dia betul-betul menerimanya. Tidak ada penolakan sama sekali. Itu ridha. Yang kedua, berserah diri kepada perintah Allah. Wal istislamu bi amrihi. Berserah diri kepada perintahnya. Al istislam sebagaimana sifat kaum mukminin dalam Al-Qur'an. Sami'na apa? Wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Itu sifat seorang muslim. Dia berserah diri kepada perintahnya. Perintah Allah ada dua. Ada perintah kauniyah dan ada perintah syar'iyah. Ada perintah yang bermakna ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berserah diri menerimanya. Dan ada perintah dalam bentuk syariat. Ini yang diperintah untuk kita laksanakan, kewajiban yang kita kerjakan, ketaatan yang kita dianjurkan, atau dia sebaliknya, larangan wajib kita tinggalkan, tidak boleh didekati, hal yang membahayakan. Ya. Maka tunduk kepada seluruh hal ini, kepada perintah Allah yang kauni dan perintah Allah yang syar'i, ini masuk dalam perintah yang disebut oleh penulis di sini. Baik. Kemudian yang ketiga, wasabaru ala hukmihi, bersabar terhadap hukum Allah, ketentuan Allah. As-sabr. Ini kesabaran ini jenjang dari jenjang penghambaan. Tapi ridha lebih tinggi daripada sabar ya. Ridha lebih tinggi daripada apa? Sabar. Iya. Sabar itu jiwanya ketika kena sesuatu atau ada suatu hal, itu jiwanya dia tahan, dia tekan supaya tidak berkeluh kesah, tidak berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu sabar namanya. Iya. Jadi jiwa masih ada berontak, tapi ditahan oleh sabar. Ditahan oleh sabar. Nah, ini sudah jenjang pengambilan sabar itu luar biasa ya, dari keistimewaan dan kehebatannya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan sabar itu semuanya kebaikan di dalamnya, dilipat gandakan pahala. Iya. Dan beliau sebut wasabru dia, sabar itu seperti cahaya matahari yang sangat terang. Dan beliau sebutkan wa may yataqaddar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Siapa yang berusaha bersabar, Allah menjadikannya seorang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Maka ini jenjang penghambaan. Sabar terhadap hukum Allah. Hukum Allah ada dua. Ada hukum kauni dan ada hukum syar'i. Hukum kauni itu artinya dia sabar menerima takdir dan ketentuan Allah. Itu kauni namanya. Dan hukum syar'i ada dua. Dia sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan larangan. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwa sabar terbagi berapa? Hah? Terbagi tiga sabar itu. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Tiga hal ini dibahasakan oleh penulis dengan bahasa lain. Sabar terhadap hukumnya. Karena hukum tadi tersebut terbagi berapa? Terbagi dua. Nah, itu pentingnya kita detailkan, kita pelajari ilmu itu supaya kita kenal mana-mana kalimat di dalam ilmu itu apa. Ya, penjabaran itu mendalam ya. Iya. Penjabaran mendalam. Karena ada hal-hal kalau didengar di bahasa umum ya bermanfaat, bagus. Sabar terbagi tiga. Itu saya kira sudah bahasa umum ya. Hal yang sering kita dengarkan. Tapi kalau kita dengarkan dengan bahasa yang lain, sabar terhadap hukum Allah ternyata mencakup tiga hal ini. Nah, ini kan semakin menguatkan pemahaman. Semakin menguatkan pemahaman. Apalagi kalau kita bahas misalnya bahwa hukum Allah yang terkait dengan kauni, musibah, ketentuan dan takdir yang menimpa hamba itu sebenarnya terbagi dua lagi. Iya, terbagi dua lagi. Diperhatikan ya pembagian. Saya sengaja ungkapkan di sini sebab ada faedah yang besar ingin saya tunjukkan. Seorang kalau tertimpa musibah dan petaka, ada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu dua macam. Yang pertama, ada yang murni datangnya dari Allah, tidak ada campur tangan manusia di situ. Iya. Dan yang kedua, itu ujian dari Allah, tapi Allah jadikan ada campur tangan manusia di dalamnya. Kalau yang pertama, mudah bersabarnya. Tidak ada campur tangan manusia. Tapi yang kedua, ini bersabarnya lebih berat. Kalau ada campur tangan manusia. Saya beri contoh. Ya, seorang misalnya lagi duduk depan rumahnya. Jatuh tiang, kena kakinya. Patah kakinya. Iya. Ini musibah atau bukan? Cerita ya, musibah atau bukan? Musibah kan? Iya. Dia lihat di sekitarnya, oh jatuh sendiri, enggak ada orang. Menangin apa gitu. Iya. Gampang bersabar, mau bilang apa? Masa dia mau tendang lagi dia itu? Dia tendang dia ini, patah lagi kakinya yang satu. Mungkin dia akan bilang, kalau gitu ya sabar aja. Ini sudah takdir dan ketentuan Allah. Ini takdir, tidak ada campur tangan manusia. Tapi yang kedua, kalau dia di keadaan yang sama, duduk depan rumahnya, jatuh tiang, kena kakinya patah. ternyata ada si A yang mendorong tiang itu di sana. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya. Nah, yang saya bilang, sabar di sini lebih sulit, lebih berat, karena ada campur tangan manusia itu tadi. Ya. Dan ini banyak masalah yang seperti itu ya. Ada orang dia apa namanya di tengah masyarakat dibicarakan di ini karena perbuatan orang lain. Dia tahu orang yang membicarakannya itu berat, dia bersabar. Ya. Sebab jiwa itu senangnya ingin membalas dendam. Jiwa itu senangnya apa namanya ingin menuntut haknya dan begitu. Nah, tapi di sini kalau dia mampu sabar itu lebih hebat. Ini jenjang di antara jenjang yang paling tinggi di dalam kesabaran. Ya kalau ada yang pandai bersabar di situ, masya Allah, disabar di tempat yang lain itu akan mudah. Insya Allah akan mudah. Karena pentingnya masalah ini, Syekhul Islam beliau membuat risalah khusus bagaimana bersabar di musibah, di ketentuan yang ada campur tangan manusia ini. Beliau sebutkan 20 kiat bersabar, 20 cara supaya bisa apa? Bisa bersabar. Ya. Nah, ini di kesempatan lain kita bahas ya. Cuma saya memberikan isyarat-isyarat bagaimana ilmu itu subhanallah memberikan manfaat-manfaat yang besar untuk seorang hamba. Baik. Jadi ini seakan-akan sebagai pendahuluan dari penulis, beliau ingin masuk di pembahasan berikutnya di halaman 13. Inilah keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Baik. Saya beri waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Supaya 1-2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung enggak apa-apa. Kalau ada yang tertulis boleh juga. Iya. Baik, tentang syarat berguru itu tadi ya. Iya, syarat berguru. Jadi itu tadi 3 syarat. Itu syaratnya sudah benar. Cuma sekarang penerapannya. Terus sebagian orang berkata tidak boleh mengambil dari ahlul bidah. Itu benar ucapan. Tapi sekarang pertanyaan siapakah ahlul bidah itu? Iya. Nah, itu harus didetailkan. Siapakah ahlul bidah itu? Apakah orang yang jatuh? Dia dominasi didominasi oleh sunnah. Di atas sunnah. Jatuh di dalam kekeliruan 1, 2, 3 poin. Apakah langsung dia keluar dari ahli sunnah? Tidak mesti seperti itu. Jelas ya? Kesalahan itu 2 macam. Ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Ada kesalahan yang mengeluarkan dari sunnah. Ada kesalahan yang mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Yang tidak mengeluarkan dari keislaman, ada kesalahan yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Dan ada kesalahan yang dia tetap ahli sunnah. Sebab terjadinya kesalahan beraneka ragam. Ada karena kesengajaan, ada karena kejahilan, ada yang karena hawa nafsu, ada yang karena dia ikut-ikutan. Banyak hal. Jadi kalau seluruh rincian ini kita tahu, kita akan pandai menuduhkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Menuduhkan sesuatu pada tempatnya. Maka yang dituntut pada seorang penuntut ilmu adalah dia semangat di dalam belajar, semangat di dalam menimba ilmu. Iya. Pada orang yang dikenal dari mengajarkan sunnah dan direkomendasi oleh ahlul ilm dan orang-orang yang dikenal sebagai ahli sunnah, maka diambil ilmu darinya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi kalau itu adalah kesalahan yang tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah, maka tidak ada masalah seorang mengambil ilmu darinya. Dan ini sekali lagi memang masalah, ya banyak kaidah, banyak pembahasan di dalamnya. Dan saya tadi hanya memberikan apa? hal-hal umum saja supaya kita menjadikannya sebagai dasar. Dan saya ingatkan bahwa berlebihan pada sesuatu itu enggak bagus. Sebagaimana menyepelekan sesuatu juga tidak bagus. Ya. Yang baik adalah pertengahan. Dan itulah jalan Islam, sifat umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Baik, saya lanjutkan ya. Satu lagi. Sudah. Ya, ini juga dari hal yang berjalan ya di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Jadi karena banyaknya dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mengenal dari sunnah Rasulullah, ada hal-hal jelas di dalam syariat kalau dilakukan itu dianggap sebagai kemungkaran di tengah bermasyarakat. Misalnya memelihara jenggot, padahal itu ada di dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangankan dalam hadis, dalam Al-Quran saja ada. Ya. Itu Nabi Harun punya jenggot atau tidak? Hah? Punya jenggot. Ketika Nabi Musa marah ke Nabi Harun, dipegang kepala dan jenggotnya. Lagi marahnya Nabi Musa. Karena memang yang terjadi waktu itu, Bani Israel kok bisa menyembah anak berhala? Ya, jadi wajar ya kemarahan Nabi Musa. Maka Nabi Harun berkata, ya ibn la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si, jangan kamu pegang jenggot dan kepalaku. Ya. Kata Nabi Harun. Maka ini Nabi saja ada. Demikian pula tentang berpakaian, bahwa laki-laki itu kalau dia memakai kain, enggak boleh dia memakai kain melewati mata kakinya. Itu kan ada hadis Rasulullah dalam hal itu. Jumlahnya banyak, bahkan mungkin mutawatir. Di antaranya Rasulullah bersabda, ma asfala minal ka'baini fatinnar, kain yang melewati kedua mata kaki ke bawah itu tempatnya dalam neraka, tempatnya dalam neraka. Dan banyak hadis-hadis semisal dengan ini. Cuman kadang sebagian kaum muslimin ada yang mengolok-olok jenggot, ya, orang pakai celana jangan di atas, dibilang celana tergantung, banjiran, ya, macam-macam. Dan itu sebabnya kenapa? Karena kejahilan. Nah, orang-orang yang jahil ini, itu diajari orang-orang yang jahil. Ya. Ada kadang sifatnya memang permusuhan. Tapi kalau diselidiki di belakangnya, permusuhan itu karena kejahilan. Ya. Karena itu kata para ulama, jahilu aduu nafsihi. Orang jahil itu adalah musuh untuk dirinya sendiri. Karena kejahilan dia, hal yang baik dia musuhi. Karena kejahilan dia. Hal yang baik dia apa? Dia musuhi. Karena itu kita perlu berlemah lembut, hikmah, bijaksana. Ya hari ini dia mungkin meledek, mengolok-olok. Biarkan saja. Ya. Dia celah, dibalas dengan senyuman. Ya. Seorang berbuat jelek terhadap kita, kita balas dengan maaf. Kita berlaku baik untuknya. Nah, itu akhlak perlu dikembangkan. Khususnya di masa seperti ini. Ya, masa yang banyak kejahilan tersebar. Harus lebih banyak hikmah lagi. Nah, karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dafa' billati hi ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa kana waliyyun hamim." Ya. Balaslah kejelekan itu dengan hal yang terbaik. Kalau engkau selalu seperti itu, orang yang tadinya sangat memusuhimu itu akan berubah menjadi orang yang sangat apa? Sangat menyayangimu. Ya harusnya seperti itu ya. Apalagi di medan dakwah, di jalan Allah. Ya, orang yang memusuhi kita, maafkan dia. Memusuhi kita, kita malah berbuat baik untuknya. Nah itu baru memberi contoh yang baik. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dilakukan oleh Nabi para sahabat. Dia dimusuhi. Sebagian orang kafir itu, sebagian kaum musyrikin memusuhi Nabi. Akrab bin Hadis berkata, dia ini pemuka di tengah kaumnya. Katanya dulu wajah Nabi Muhammad wajah yang paling saya benci di antara seluruh penduduk dunia. Tapi setelah itu saya dikasih 100 ekor unta oleh Nabi. Kemudian dikasih lagi 100 ekor unta. Akhirnya berubah wajah beliau menjadi wajah yang paling saya cintai. Ya. Subhanallah. Jadi dari akhlak Rasulullah SAW perlu kita perhatikan ya. Nah, ada sebuah kisah disebut oleh Syekh Rabi' Hafizahullah di dalam kitabnya Al-Hathu 'alal Ijtima', anjuran untuk bersatu, dalangan berpecah. Itu buku bagus ya. Ya. Cuma banyak orang yang mengaku murid-murid beliau tapi tidak mengamalkannya. Ya. Di dalam buku itu, subhanallah, disebutkan kisah seorang dai di Sudan. Ini dai dia menyampaikan kebaikan, dipukuli oleh seorang preman. Dipukuli, sampai pingsan. Ya. Namanya pukulan tindakan kriminal ya, sampai pingsan. Diproses sama polisi, penjara orang itu. Dai ini bangun, dia tanya, mana yang pukul saya tadi? Katanya sudah dibawa di penjara. Waduh, kenapa di penjara? Kasihan, siapa yang mengurus istrinya, keluarganya? Dia tidak berpikir orang yang mukul saya. Oh, alhamdulillah di penjara. Nah, dia berpikir kasihan istrinya, anaknya. Akhirnya selama orang itu di penjara, dai ini yang kasih biaya untuk anak dan keluarganya. Ya. Subhanallah, perbuatan baik dari orang ini itu merubah apa namanya? Preman ini. Keluar dia mendapat hidayah dan menjadi orang yang sangat cinta kepada agama. Harusnya kita punya orang-orang yang punya akhlak seperti ini. Itu yang bisa menebarkan keislaman, membawa kebaikan. Iya, membawa kebaikan. Jadi ciri Islam itu jelas. Keindahan, rahmat, persatuan, kasih sayang, itu lebih dikedepankan. Adapun obat, ini dilakukan keras, ditegur, itu kan obat namanya. Obat itu diberi sesuai dengan kadar dan dosisnya. Dan obat itu diberi ketika ada manfaatnya. Iya. Saya kira semuanya pernah berobat, resep dokter kan ada. Macam-macam, dosis itu macam-macam. Obat seperti itu ya. Jangan obat itu dijadikan sebagai konsumsi harian. Bisa bahaya nanti kalau overdosis ya. Nah, ini yang repot kan ya. Baik. Baik, satu lagi kalau gitu. Terakhir ya, kita mau lanjut pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bagaimana hukumnya kalau kita sholat berjamaah berimam dengan dua binaah? Pertama, yang kedua, bagaimana kalau kita sholat yang akibatnya gabungan? Kalau kita sholat Baik, ini sebenarnya dua pertanyaan pembahasan fikih. Tapi itu ada kaitannya dengan pembahasan akidah. Akan datang nanti ya di Islam. Saya akan bahas dari ciri akidah ahli sunnah itu dan prinsip dalam pembahasan akidah itu dijaga kesatuan hati jamaah kaum muslimin, kebersamaan mereka. Iya. Dan itu menjaganya dengan banyak hal. Karena itu kalau pemerintah berbuat zalim, berbuat ketidakadilan, itu dosa antara dia dan antara Allah, urusan dia. Tapi kita rakyat tidak boleh lepas ketaatan darinya. Sebab kalau lepas ketaatan darinya, itu bahaya lebih besar terjadi. Ya. Karena itu menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan. Karena itu kata para ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim dalam kebersamaan itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin di dalam perpecahan. Dan ini sudah pernah kita rasakan ya. Ya, sudah puluhan tahun kita hidup, masya Allah. Gara-gara satu kejadian di tahun 98, habis semuanya. 98-99. Ya, 98. Kebetulan saya ingat di Indonesia waktu itu, jadi saya agak lupa kejadiannya, aninya, tanggalnya, tahunnya. Baik. Jadi mungkin itu kebersamaan. Demikian pula di dalam sholat berjamaah. Rasulullah memberikan tuntunan pada imam yang kalau dia melakukan sholat, dia akhirkan. Ya, ini mengakhirkan waktu sholat benar atau salah? Salah mengakhirkan waktu sholat. Tapi apa pesan Nabi? Sholu dain akhawu falakum walahum wa in akhaw falakum wa alihim. Sholatlah kalian bersama imam itu. Kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung mereka. Subhanallah. Bagaimana Nabi? memerintah untuk menjaga apa? Kebersamaan, walaupun imamnya melakukan kekeliruan. Karena itu kata Ibnu Abil Iz, ini kalimat yang sangat indah sekali dan menunjukkan kedalaman fikih beliau dalam agama. Kata Ibnu Abil Iz, tarkus shalah qalbal mubtadi mubtadi. Orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlul bidah, itu dia juga ahlul bidah. Ya, sebab ada dalam Islam orang berbuat bidah dan bidahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, kita tinggalkan sholat di belakangnya. Itu tidak benar. Itu namanya dia melakukan bidah baru. Sebab memecah belah jemaah, tidak berjamaah, itu adalah apa? Bidah. Kecuali kalau imamnya berbuat bidah yang mengafirkan, itu lain lagi. Misalnya dia mengingkari takdir Allah. Ya, ini kejadian baru terjadi, Allah baru tahu, sebelumnya Allah tidak tahu. Atau dia adalah Syiar Rafidhah, dia yakini bahwa Al-Quran itu kurang. Ya, Abu Bakar dan Umar serta para sahabat itu kafir. Ini lain-lain pembahasan, itu bidah mengeluarkan dari apa? Keislaman. Jadi hukumnya lain. Apa hukum seorang muslim sholat di belakang non-muslim? Dan jawabannya jelas kalau itu. Tapi kalau seorang muslim sholat di belakang muslim yang ahlul bidah, inilah yang kita bahas tadi. Bahwa tidak boleh meninggalkan sholat di belakang apa? Ahlul bidah. Bagaimana kalau kiblat jaga miring? Ya. Ini dilihat kepada apa yang disepakati oleh penduduk masjid. Kalau mereka sepakat kiblatnya diluruskan dengan dibuat garis, tidak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau mereka berselisih, dibuat saja lurus. Apa yang disepakati ikut kebanyakan orang. Karena Nabi sudah memberikan ketentuan luas. Bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat kiblat. Ini ucapan beliau karena kiblat penduduk Medina kemana? Ke selatan. Adapun kita penduduk Indonesia, kiblat kita ke mana? Ke barat. Jadi kalau kita terbalik antara barat dan antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Begitu. Jadi masalahnya sederhana. Yang jelas kembali kepada kebersamaan, menjaga persatuan. Ya. Ini pada hal-hal yang bisa ditoleransi seperti itu bentuknya. Saya beri contoh lainnya supaya jelas dan gamblang. Ini masalah penting sebenarnya. Ya. Banyak orang keliru. Berlebihan di dalamnya, akhirnya kerjanya ribut aja. Dan ini gak bagus, ribut-ribut itu gak bagus. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberi fatwa tentang orang, dia menjadi imam, disuruh menjadi imam di sebuah masjid, yang masjid ini bermadhab kalau sholat berjamaah, imamnya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pendapat lumayan kalangan ulama. Tapi kalau dia di penduduk masjid, pendapatnya seperti itu, maka kata Syekhul Islam yang menjadi imam ini dia jaharkan juga bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebab menjaga kemaslahatan berjamaah, kebersamaan itu lebih didahulukan dari dia menjaga kemaslahatan mengamalkan sebagian sunnah. Sebab ini masalah pokok, hal yang besar. Ya. Saya tanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya Syekh, imamnya kunut subuh. Syekh ikut kunut subuh di belakangnya? Kata Syekh, ya, kamu ikut kunut subuh. Ikut kunut subuh. Kenapa? Sebab kunut subuh memang ada silam pendapat di kalangan ulama. Bukan hal yang dipastikan. Ya. Kemudian kunut itu pernah terjadi oleh Nabi di sholat apa? Di sholat sunnah. Di sholat malam. Ya, di kunut witir. Dan pernah terjadi juga di kunut nazilah. Iya. Dan sebagian orang ada kaidah fikih di situ dia pakai. Iya. Makanya seperti ini beda dalam ijtihad, enggak ada masalah untuk menjaga kebersamaan dilakukan. Saya tanya lagi ke beliau. Ya sih selepas salat biasanya jemaah itu salam-salaman, kita disalamin. Ya kan sih kalau kamu disalamin, ya salami saja. Ya, dia salami kan banyak orang salaman bukan karena dia itu disyariatkan, tapi ini baru ketemu ya, dia salam kan gak ada masalah. Ya. Baik ya Syekh, kalau imamnya berdoa, saya ikut berdoa juga. Oh enggak, kalau itu kata Syekh ajari mereka yang sebenarnya kayak bagaimana. Ya, jadi maksudnya di sini pada hal yang kadang dalil itu mengandung kemungkinan, kita jangan terlalu memberatkan sehingga menimbulkan apa? Perpecahan dan perselisihan. Nah, ini dari hal-hal dari fikih-fikih yang hendaknya diperhatikan. Karena itu sering saya katakan, kenapa seorang itu perlu belajar dari guru, dia mengambil dari guru. Seorang guru itu lebih banyak pengalamannya daripada dia. Iya. Orang-orang yang kita berguru dari, misalnya orang-orang yang sudah tua, umurnya sudah lebih 80-an tahun, mereka ini sudah hampir seluruh umurnya di dalam mempelajari agama dan mengajarkannya, sudah putih rambutnya di atas keimanan, ketakwaan dan dakwah di jalan Allah. Mereka lebih banyak pengalaman. Ya, menimba ilmu kan bagus begitu. Nah, daripada dia hanya baca buku saja, oh ini masya Allah, sikap terhadap ahlul bidah begini ya, berarti saya harus keras. Ya. Semua orang dia ketemu nggak boleh salah. Ya senyum saya nggak boleh. Ya, apa jadinya agama ini? Ya, di pandangan, jangankan di pandangan non muslim, muslimnya saja tidak akan senang seperti itu. Ya. Kecuali kalau dilakukan hal tersebut pada tempatnya, dengan obatnya, sesuai dengan porsinya, seperti yang dilakukan oleh salaf di keadaannya, itu baru cocok. Ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi pelajaran memang kepada tiga orang sahabat, tidak disalami, tidak diajak bergaul, karena tiga orang sahabat ini tidak hadir di perang apa? Perang Tabuk. Ini yang memerintah Nabi, pimpinan negara. Ya. Ditaati. Ya. Ditaati. Dan itu maslahatnya jelas, tiga orang ini tobat, betul-betul tobat, sampai diabadikan tobatnya dalam Al-Quran, saking jujurnya mereka bertobat. Itu memberi pengaruh. Tapi kalau dia melakukan gaya seperti itu, hasilnya berantem, ribut, yang jauh semakin jauh. Ya. Jangan kayak yang jauh, yang dekat saja menjadi jauh. Jadi keluar dari maksud-maksud yang diinginkan di dalam syariat. Ya. Baik. Di halaman 13. Baik, pembahasan keimanan kepada takdir. Kata penulis rahimahullahu taala, sayyid imam Qutb bin Said, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Sini saya poinkan dua hal. Pertama, kewajiban beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, pembagian takdir kepada yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir ini adalah salah satu dari prinsip pokok di dalam agama. Dia adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Karena di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang berwujud manusia lalu bertanya kepada Nabi, waman iman, apakah itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka dia adalah salah satu dari rukun Islam. Ya, kedalilannya sangat banyak di dalam Al-Quran. Sangat banyak di dalam Al-Quran. Namun keimanan kepada takdir itu adalah keimanan yang dibangun di atas 4 landasan. Iya, dibangun di atas berapa landasan? 4 perkara. Mananya bahwa seorang itu syah keimanannya kepada takdir kalau dia yakini 4 hal ini. Yang pertama, dari keimanan kepada takdir, dia wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Jadi apa saja yang ditakdirkan, Allah pasti tahu yang ditakdirkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Allah Maha mampu atas segala sesuatu. "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, maka segala yang ditakdirkan Allah pasti mengetahuinya. Ini luasnya ilmu Allah. Nah, jadi jangan ada yang menyangka sesuatu belum terjadi. Ya, Allah belum tahu. Kalau ada yang bersangka seperti itu, maka ini hati-hati. Itu dari pembatal keislaman. Itu pernah ada kelompok ya, mulai muncul kelompok Qadariyah ini. di akhir generasi sahabat munculnya. Dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani al-Bahra. Dia berkata, al-amru unuk. Perkara itu baru terjadi. Artinya apa? Kalau suatu terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu, katanya. Maka ini ucapan ketika sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, sampaikan kepada orang-orang itu, inni bari'un minhum wa annakum bara'un minhum. Sungguhnya saya, Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kita tidak ada hubungan dalam keislaman. Walladhi nafsi Ibnu Umar biyadi, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Lau anna li ahadihim mitla uhudin dahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allah minhum hatta yu'mina bil qadar. Andai kata salah seorang dari mereka itu punya emas sebanyak gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai beriman kepada takdir. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang terjadi. Apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan apa yang mustahil terjadi, Allah juga tahu. Dan yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah tahu. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Ini yang terakhir ini memang bahasa agak sulit ya. Tapi seperti itu keadaannya. Disebut dalam Al-Quran ya, saya beri satu contoh dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk neraka. Walau tara idh wukifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini kata engkau melihat penduduk neraka itu ketika dia berada dalam neraka, sudah berada di neraka. Penduduk neraka berkata, wahai Rabb kami, wahai andai kata kami dikembalikan lagi ke dunia, kalau kami kembali ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau ya Allah, dan kami akan beriman. Sekarang saya mau bertanya, penduduk neraka kembali lagi ke dunia mungkin atau mustahil? Mustahil. Tapi Allah ceritakan ucapan penduduk neraka itu. Dan Allah kabarkan dalam kelanjutan ayat, bal bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nahu an. Andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Allah beritakan yang mustahil terjadi ini, mereka kembali ke dunia. Andai kata terjadi, yaitu mereka dikembalikan ke dunia, apa yang akan terjadi? Allah sudah sabarkan, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Dan diulangi lagi perbuatannya. Sedemikian detailnya perkara itu, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan luasnya ilmu Allah. Karena itu, dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, Allah telah mengetahuinya. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Sudah ada di dalam penulisan takdir. Tercatat rapi dan catatan disifatkan di dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlab wa jaffatish suhuf. Pena-pena yang mencatat sudah diangkat, lembaran-lembaran yang mencatat sudah kering. Makanya takdirnya sudah tetap, tidak berubah lagi. Allah firman dalam Al-Qur'an, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal itu dalam sebuah kitab. Sungguhnya itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Tidak ada dari dedaunan yang jatuh kecuali Allah Maha mengetahui di mana jatuhnya. Tidak ada suatu bijian di kegelapan bumi, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali semuanya sudah tercatat di dalam kitab yang jelas. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq bi 50 alf sana qabla an yakhluq as-samawati wal-ard wa kana arshuhu 'ala al-ma'." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah selesai penulisan takdir. Jadi segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat. Ya, kita berada di majelis ini, ya, si fulan dalam keadaan duduknya begini, menulis begini, ya, dia menghadap begini, dia sedang begini dan begitu, semuanya sudah ada di dalam catatan takdir. Iya, jelas ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan, Allah menghendakinya, Allah menginginkannya terjadi. Iya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul 'alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin telah menghendakinya. Tidak mungkin seorang berkehendak sesuatu terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya. Kalau dia terjadi, itu pasti Allah telah menghendaki hal tersebut terjadi. Nah, jadi segala sesuatu itu Allah yang menghendakinya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabb engkau yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dia memilih apa yang dia kehendaki. Dia yang melakukan apa yang dia kehendaki. Karena itu jangan ada yang berkata bahwa ada yang ditakdirkan kemudian keluar dari kehendak Allah. Iya. Ini seperti ucapan kelompok menyimpang ya, dari kelompok Qadariyah. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia berkata ini bukan kehendak Allah, ini kehendak hamba-Nya. Masa Allah menghendaki perbuatan maksiat? Jadi perhatikan ya. Mereka jatuh di dalam kesesatan. Kenapa? Dia menyelisih kaidah ini. Ini kaidah ketiga penting. Harus kita tahu dulu. Hamba itu berbuat sesuatu, terjadi sesuatu, itu kalau dia memang takdir Allah dia terjadi, berarti Allah menghendakinya. Berarti Allah menghendakinya. Jadi kita harus paham dulu. Ini ucapan orang Qadariyah sudah salah. Sekarang mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana menjawabnya? Kan kita bingung juga. Ini hamba berbuat maksiat, berzina. Berarti Allah menghendaki hamba ini berzina, cinta hamba ini berzina. Jawabannya enggak. Menghendaki belum tentu cinta. Dari mana kalian menafsirkan kehendak bermakna cinta? Nah, ini sudah keliru. Mereka nambah-nambah. Ya kan? Ya. Dan itu dimaklumi dalam kehidupan ya. Ya. Dalam kehidupan. Seorang kadang melakukan sesuatu, dia lakukan dengan kehendaknya. Tapi belum tentu dia ridho sesuatu yang dicintai. Sesuatu itu dibedakan antara dua. Nah, karena itu kehendak Allah di dalam uraian Al-Quran dan Al-Sunnah itu ada dua. Ada kehendak yang bersifat kauni, penakdiran, ketentuan. Dan ada kehendak yang bersifat syar'i, pensyariatan. Ya. Yang bersifat kauni ini, mungkin Allah cinta, mungkin Allah tidak cintai. Ya. Iblis ditakdirkan ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dia. Kekafiran ditakdirkan ada. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr." Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Tapi ditakdirkan ada. Dan ketentuan Allah, kalau Allah berkehendak sesuatu pasti terjadi. Ya. Tapi sesuatu yang Allah kehendaki secara kauni ditakdirkan. Walaupun itu jelek, pasti di belakangnya Allah memiliki hikmah yang besar. Perbuatan Allah itu semuanya baik. Tidak ada jeleknya. Karena pada segala yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya di sisi Allah. Iya. Yang terdakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kekafiran itu jelek, kemaksiatan itu jelek, iblis itu jelek, Firaun itu hal yang tidak disenangi, keimanan, ketaatan, Ini adalah hal yang baik semuanya. Jadi dibedakan antara dua perkara. Jelas ya? Kalau begitu mudah sekarang kita memahami. Ya, ketiga, si hamba ini berbuat dosa dan maksiat, itu kehendaknya hamba. Tapi tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Allah menghendakinya terjadi karena memang itu sudah ditakdirkan terjadi. Apakah Allah cinta? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zina. Ya. Kalau ada yang bertanya kenapa kalau itu terjadi? Jawabannya Allah memiliki hikmah di belakang setiap ketentuan dan takdirnya. Dan hikmah Allah selalu apa? Selalu baik. Seorang hamba saja kadang dia jatuh di dalam dosa, mungkin karena dia jatuh dalam dosa itu menjadi sebab dia dapat hidayah. Ada orang yang jatuh dalam dosa, begitu dia jatuh dalam dosa, betul-betul dia menyesal. Pedih sekali hatinya jatuh di dalam dosa itu. Maka dia setelah itu bersungguh-sungguh untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Dia tidak mau merasakan pahit untuk kedua kalinya. Nah, itu kan menjadi sebab dia mendapat apa? Mendapat kebaikan. Iya. Kadang seperti itu. Dan hikmah Allah, dan semua orang tahu tentang hikmah itu. Karena itu dari keimanan kepada takdir kita imani bahwa segala yang Allah takdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ya, dan segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya untuk terjadi. Kemudian yang keempat, dialah Allah yang menciptakan makhluk, mengadakan makhluk. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, dialah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang mencipta segala sesuatu, kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ya. Makhluk adalah ciptaan Allah. Perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Amalan makhluk, kita membaca, menulis, menghafal, ya. Kemudian mengkaji, itu perbuatan semuanya. Dan perbuatan makhluk adalah apa? Makhluk. Allah firman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan amalan kalian. Maka ini empat tingkatan keimanan kepada takdir. Jadi seorang kalau mau benar keimanannya kepada takdir, ini empat kaidahnya. Pertama dia imani bahwa Allah apa tadi? Telah mengetahui segala yang ditakdirkan. Yang kedua, dia imani bahwa segala yang ditakdirkan sudah tercatat di mana? Allahul Mahfuz. Yang ketiga, segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Kemudian yang keempat, dialah Allah yang menciptakan dan mengadakan apa yang takdirkan tersebut. Ini empat dasar keimanan kepada takdir. Mudah. Jadi kalau ada yang memberikan hal-hal yang bertentangan dengan empat ini, pahami saja itu keliru. Kalau dia tidak bisa jelaskan keliruannya, belajar saja. Nanti insya Allah akan datang, dia akan paham ilmunya kenapa itu keliru. Tapi cukup dipahami itu. Jadi empat kaidah yang disepakati oleh para ulama salaf terkait dengan masalah apa? Keimanan kepada takdir. Kemudian yang kedua, pembagian takdir kepada yang baik dan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Maksudnya takdir yang baik, takdir yang buruk, maksudnya yang tertakdirkan, yang ditakdirkan, al-maqdur dalam bahasa Arab. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada buruknya. Perbuatan Allah. Allah menakdirkan adanya iblis. Baik atau tidak perbuatan Allah? Baik, sebab Allah memiliki hikmah. Dengan adanya iblis ini, tanpa siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang malas. Ya. Jelas ya? Ujian kelihatan. Nah, bahkan sebagian makhluk saja kita tidak senangi, nyamuk, apa segala macam. Ternyata ada hikmah-hikmah di belakangnya. Ya. Bayangkan nyamuk itu, gara-gara nyamuk, ada obat nyamuk, ya pengusir nyamuk. Betapa banyak dari manusia dapat lahan kerja di belakang nyamuk yang tidak disenangi. Ya. Itu kan baik ya. Dulu mungkin tidak dikenal hikmahnya, tapi ada hikmah-hikmah kadang di belakangnya tampak. Jadi perbuatan Allah semuanya baik. Ya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Wasyarru laysa ilaik." Kejelekan itu tidak pernah kembali kepada engkau ya Allah. Tidak ada kejelekannya dikembalikan kepada Allah. Sebab semua perbuatan Allah adalah baik. Tapi yang terdakdirkan, nah itulah yang terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Iblis baik atau buruk? Buruk, itu jelas. Karena itu diterangkan iblis dari penghuni neraka. Yang mengikuti iblis akan bersyirikat bersamanya di mana? Di neraka. Kekafiran Allah tidak ridha. Iya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah takdirkan maksiat ada, kekafiran ada, kefasikan ada. Iya. Perbuatan Allah menakdirkan itu baik. Tapi yang tertakdirkan itu apa? Ini yang tidak baik. Tidak boleh diikuti oleh seorang mukmin. Adapun Allah menakdirkan apa yang Allah takdirkan, perbuatan Allah semuanya adalah apa? Adalah baik. Ini diantara kunci-kunci di dalam memahami seputar keimanan kepada takdir. Mungkin waktunya sudah habis ya. Saya tutup pembahasan terkait dengan takdir ini. Bahwa ini dari pokok keimanan yang sangat agung. Manfaatnya sangat besar di dalam kehidupan. Keimanan kepada takdir ini membuat seorang hamba semakin tunduk kepada Allah, semakin ridha terhadap ketentuannya, berserah diri kepada ketetapannya. Dan keimanan kepada takdir ini membuat seorang itu semakin berani di dalam hidupnya. Sebab dia tahu bahaya itu, kalau memang itu akan menimpa dirinya, pasti Allah sudah tentukan. Kalau Allah tidak tentukan, tidak akan menimpa dirinya. Dan keimanan kepada takdir ini akan membuat dia semakin berharap kepada Allah. Keimanan kepada takdir akan membuatnya semakin takut kepada Rabbnya. Keimanan kepada takdir akan membuat kehidupannya stabil, seimbang. Keimanannya kepada takdir akan memberikan kebahagiaan, ketenangan di dalam dirinya. Ketenangan di dalam dirinya. Dan banyak sekali dari hikmah-hikmah dan kebaikan di belakang akidah yang agung ini. Keimanan kepada takdir. Karena itu kalau kita banyak mengulangi pembahasan tentang keimanan kepada takdir saja itu luar biasa. Dan ini salah satu pentingnya kenapa kita mempelajari pelajaran akidah. Sebab setiap kali kita mengulangi poin pembahasan akidah, itu ada dari benih-benih kebahagiaan di dalam hati yang selalu memperkuat dan memperindah hati tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Kita siap-siap dulu untuk sholat zuhur. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.